إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله الله سبحانه وتعالى telah memuliakan kaum muslimin, kaum mukminin dengan agama. Perbedaan antara manusia yang mulia dengan binatang ternak yang rendah dan hina adalah pada agama ini. Allah muliakan manusia dengan agama. Allah utus Rasulnya, Allah turunkan kitabnya, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita bimbingan yang sempurna agar manusia ini menjadi seorang yang mulia di dunia dan di akhirat. Nasyukuruhu subhanahu, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah menggambarkan manusia yang tidak beragama. Dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Sampai Allah katakan innahum illa kal an'am bal hum adall sabil. Mereka punya mata, mereka punya telinga, mereka punya hati, tapi mereka tidak gunakan untuk mempelajari agama, untuk menegakkan agama. Maka mereka tidak lain kecuali orang-orang yang hanya mementingkan hartanya atau makannya, perutnya dan kemaluannya. Enggak ada yang dipikirkan oleh mereka kecuali apa yang masuk ke perutnya atau apa yang merupakan pemuas syahwatnya. Hanya itu. persis seperti binatang ternak. Maka kalau bertanya tentang izzah, agama ini Allah turunkan sebagai izzah. Qul walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin. Katakan milik Allah lah al-izzah dan juga milik Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Allah yang memiliki izzah wa huwal azizul hakim, dan Allah pula yang menentukan izzah kepada hamba-hambanya, siapa yang mendapatkan kemuliaan dan siapa yang mendapatkan kerendahan. Dan diajarkan agar kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai zikir pagi dan zikir sore. Qulillah Malikul mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Katakan Allah adalah Malikul mulk, penguasanya seluruh para penguasa, raja di raja. Yang tu'ti al-mulka man tasha, yang memberikan al-mulk, kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Wa yanzi'ul mulka mimman yasha. Dan Allah cabut kemuliaan atau Allah cabut kekuasaan dari siapa yang dikehendakinya. Tu'izzu man tasha, engkau ya Allah yang memuliakan siapa yang dikehendaki dan juga yang merendahkan siapa yang dikehendaki. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, selama seseorang memiliki bimbingan agama ini, selama dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, selama dia sudah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi dan tidak disekutukan dengan apapun, untuk disembah satu-satunya dan tidak menyembah yang lain, dan untuk mengikuti Rasulnya, utusannya, agamanya yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, dan tidak membuat ajaran-ajaran lain, maka orang tersebut di atas kemuliaan, di atas izzah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, al-izzah yang namanya kemuliaan Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah khabarkan dalam Al-Quran bahwa mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi mulia adalah al-mu'minin. Hanya saja, walakin al-munafiqin la yaqul, la ya'lamun. Hanya saja para munafiqin tidak mengerti kalau izzah itu dari Allah dan Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Walakin al-munafiqin, tetapi munafiqin enggak mengerti. Sehingga mereka mencari izzah dari segala macam perkara-perkara dunia. Ada yang mencari izzah dengan kekayaan. Kalau saya kaya raya, saya akan jadi mulia. Ada yang mencari izzah dengan kedudukan. Saya harus mencalonkan. Karena kalau saya sudah menjadi kepala desa atau gubernur atau presiden, maka saya akan jadi mulia. Sebagian lagi merasa kalau dia bisa begini dan begitu dia akan jadi mulia. Maka mereka berlomba-lomba dengan dunia karena ibtaghul izzah. Karena mencari izzah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, mereka tidak paham. Annahu la sa'adata lil qalbi wa la laddata wa la na'im wa la salaha illa bi an yakuna Allah wa ilahuh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya enggak ada kebahagiaan bagi hati, enggak ada kelezatan, enggak ada kenikmatan, enggak ada kebaikan, enggak ada kemuliaan, enggak ada semua itu kecuali dengan menjadikan Allah satu-satunya yang dia ibadahi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemuliaan dan ketenteraman yang ada dalam hati akan terwujud dengan empat perkara. Pertama, kalau hati itu hidup. Yang kedua, kalau hati itu lapang. Yang ketiga, kalau hati itu bercahaya. Yang keempat, kalau hati itu dalam keadaan sehat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana hati supaya hidup? Allah sebutkan ayatnya dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan mukmin, maka kami akan hidupkan dia dengan hayatan thayyibah, dan kami akan balas mereka dengan pahala yang sebaik-baik pahala dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Keimanan sebagai sumber kehidupannya dan amal saleh yang menjadikan kehidupannya thayyibah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Hendaklah kalian minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertaubatlah kepada-Nya, niscaya Allah akan berikan kepada kalian mata'an hasana, kelezatan yang baik, kenikmatan yang baik, ila ajalin musamma, sampai pada batas waktu yang ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah berikan bagi siapa yang memiliki fadl, Allah berikan fadilahnya. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Mirip dengan itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Siapa yang berbuat ihsan di dunia ini, maka Allah akan berikan padanya hasanah. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Sebaliknya mereka-mereka yang berpaling dari zikir pada Allah, akan Allah berikan padanya kehidupan yang sengsara, ma'isyatan bangka. Qala Allah Ta'ala, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan bangka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Adapun mereka-mereka yang berpaling dari zikir kepada-Ku, maka baginya ma'isyatan bangka, kehidupan yang sengsara. Dan kami bangkitkan nanti yawmal qiyamah dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ketika orang itu protes, Rabbku, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku ini dulu di dunia bisa melihat. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Iya, karena engkau di dunia didatangi ayat-ayat kami, tetapi engkau melupakannya, melalaikannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini engkau pun dilupakan. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kelapangan hati, kelapangan dada, Allah katakan, faman yuridillahu an yahdiyahu lil islam ayahdiyahu yashrah sadrahu lil islam. Adapun siapa yang Allah kehendaki akan diberi petunjuk, maka Allah lapangkan dia untuk menerima agama Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Adapun mereka-mereka yang tidak menginginkan atau tidak diinginkan oleh Allah dan Allah menghendaki untuk menyesatkannya, maka Allah jadikan dadanya sempit, susah, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia naik ke langit. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'ala alladziina la yu'minuun. Demikianlah Allah jadikan kejelekan, rijs, bagi orang-orang yang tidak beriman. Berarti orang yang beriman menerima Islam dengan lapang dada, berarti orang ini dalam keadaan dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Dan sebaliknya, siapa yang sempit dadanya untuk menerima agama, berarti dia tidak dikehendaki oleh Allah SWT. Dan Allah jadikan sempit dadanya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Maka apakah sama dengan, atau apakah sama orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima agama dan dia berada di atas cahaya? Apakah sama dengan orang yang dijadikan oleh Allah buta? Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka empat perkara tadi mesti ada pada sebuah hati untuk mendapatkan kebahagiaan. Pertama, kehidupan hati, yaitu dengan iman. Hati tanpa iman seperti tubuh tanpa ruh. Tubuh tanpa ruh hanya onggokan daging, gak ada nilai sama sekali. Tidak hidup dia, mati dia, bangkai. Oleh karena itu Allah sebutkan orang-orang kafir dalam beberapa ayatnya sebagai orang-orang mati. Allah katakan amwatun ghairu ahya. Mereka itu mayit-mayit, bangkai-bangkai yang berjalan di muka bumi. Ghairu ahya, tidak hidup mereka. Dan ketika Nabi mengingatkan mereka, menasehati mereka, mengancam dengan ayat-ayat Allah, mengancam dengan ancaman api neraka ila akhirnya, mereka musyrikin ketika tidak menggubrisnya, bahkan menentangnya, melawannya ila akhirnya, Allah menghiburnya, menghibur Nabi SAW. Kata Allah, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau wahai Rasul enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Artinya engkau enggak akan bisa menjadikan mereka mendengar. Mereka itu amwat, mereka itu sudah dikubur. Orang-orang mati. Kalaupun badannya tidak mati, hati mereka sudah mati. Sudah summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sudah buta tuli bisu, hatinya tertutup, matanya tertutup, telinganya tertutup. Layar jeun, enggak akan kembali. Engkau enggak bisa menjadikan orang mati mendengar, enggak bisa. Disamakan mereka musyrikin dengan orang-orang yang telah dikubur. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, karena hati mereka mayit, karena hati mereka mati. Adapun nuruhu, adapun cahayanya adalah dengan cahaya ilmu. Dengan cahaya ilmu. Ketika dia talabul ilmi, maka mulai hatinya bercahaya dengan ilmu. Semakin dia mengenali agama ini lebih banyak, lebih lengkap, maka semakin bercahaya, semakin bercahaya, semakin bercahaya. Masing-masing orang dengan cahaya yang ada di hatinya, akan dia melihat mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, maka niscaya hidupnya akan mulia. Karena dia berjalan dengan cahaya. Adapun cahaya yang hissi, cahaya yang hissi yang kita saksikan secara zahir, itu sangat dibutuhkan oleh kita di dalam gelap. Dan kita kebingungan ketika gelap, mesti kita akan mencari sesuatu yang bisa menerangi. kita cari lilin, kita cari ceplik, kita cari apa saja. Karena lampu mati, listrik mati. Cari kita penerangan. Limadza li'ayyi syai'in, untuk apa itu? Ya, bagaimana mungkin kita hidup dengan kegelapan? Tidak melihat apapun. Bisa kita tertimpa bahaya, bisa terperosok dalam satu lubang yang berbahaya, bisa tersengat binatang-binatang yang berbisa, bisa kamu terkena ini, terkena, banyak kemungkinan bahaya. Tetapi kenapa ketika hati dalam keadaan redup, gelap, kenapa tidak berpikir untuk mencari cahaya? Kenapa tidak berpikir untuk mencari cahaya dengan talabul ilmi, dengan ngaji, agar hati ini bercahaya? Maka kalau hati ini hidup dengan keimanan, lapang dada menerima kebenaran, dan kemudian bercahaya dengan cahaya ilmu, maka niscaya dia akan merasakan bahagia, akan merasakan sa'adah yang hakikiyah, kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan hati. Ikhwan fiddin a'azakumullah. Dan itu hanya dirasakan oleh orang yang mendapatkannya. Orang lain dari luar tidak bisa melihatnya. Tidak bisa. Apakah dia bahagia atau sengsara, dia tidak tahu. Mungkin dia akan melihat orang ini betapa sengsaranya. Harus bolak-balik ke masjid tiap hari. Dimakan. Harus begini, harus begini, harus begini. Harus berpuasa, harus zakat. Kasihan sekali mereka. Melihat dari luar, dari jauh, seperti itu. Tetapi mereka-mereka yang merasakannya, dia merasakan bahagia yang tiada tara. Yang enggak akan bisa dibeli oleh harta dunia. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, kesehatan hati. Kadang memang sudah memiliki iman, berarti sudah hidup. Kadang memang dia sudah melapang dada dan sudah menerima agama, masya Allah, dan memiliki sedikit ilmu bercahaya. Tapi kemudian datang penyakit-penyakit, bisa syubhat, bisa syahwat. Syahwat adalah keinginan-keinginan hawa nafsu, yaitu dengan godaan syaitan yang mengindahkan kehidupan dunia, maka kemudian syahwat ini bergejolak. Saya ingin seperti mereka. Saya ingin mendapatkan kebahagiaan. Saya ingin mendapatkan kemuliaan. Saya ingin, saya ingin, saya ingin. Karena melihat secara zahir, kayaknya mereka bahagia. Ikhwan ibn a'azakumullah. Karena apa yang mereka inginkan, semuanya mereka dapati. Apa yang mereka maukan, mereka bisa. Mereka memiliki harta yang berlimpah ruah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah tipu daya dari syaitan. Dan kemudian perkara yang sungguh menipu. Fata morgana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun." Fala tu'jibka. Jangan kamu terkagum-kagum dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Kaya raya, banyak anaknya, banyak istrinya. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Sesungguhnya yang demikian itu karena Allah ingin mengadab mereka dengannya. Dengan yang kamu lihat sebagai kenikmatan, yaitu harta dunia, ternyata yu'adzibuhum biha. Allah adab mereka dengannya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, was-shawab, yang benar dari tafsir ayat ini adalah ta'dibuhum biha wal amrul musyahad min ta'dibi tullabi dunya wa muhibbiha wa mu'thiriha 'ala al-akhirah. yaitu mereka diadab, mereka tersiksa karena mereka sibuk dan diperbudak oleh talabud dunia, untuk mencari dunia, mencari dunia. Wa muhibbiha, para pencinta-pencinta dunia. Wa masiriha 'ala al-akhirah, yang lebih mementingkan dunianya daripada akhirat. Bil hirsi 'ala tahsiliha, yang sangat hirs, bersungguh-sungguh untuk mencari dunia. Wa ta'bul 'adzim fi jam'iha, dan dia lelah dengan kelelahan yang sangat dalam mencari dunia. Untuk bangun subuh mereka susah, tapi untuk bisnis mereka bisa bangun jam 2 malam. Habis itu masih dia tambah sore harinya. Yang bekerja sebagai pegawai sudah lelah dari pagi sampai sore, masih dia tambah dengan lembur. Jangankan agama, badannya sendiri dia lupakan. Gak berpikir tentang kesehatan badannya, gak berpikir tentang kebutuhan badannya sama sekali, apalagi agama. Mereka sangat melupakannya. Ini barakallahu fikum, orang itu tersiksa. Jangan kamu lihat kaya rayanya. Pernah kita duduk dengan seorang yang kaya raya, itu pun karena diminta oleh keluarganya, tolong nasihati bapak saya, tolong nasihati suami saya. Baik, dari rumah mau menasihati. Dalam waktu 10 menit ada 4-5 kali panggilan telepon. Sebentar dari negara A, sebentar dari Yaman, sebentar dari Saudi, sebentar dari sini. Tidak bisa bicara. Sampai kita katakan, kalau kita mau bicara, tolong dimatikan handphonenya. Oh, tidak bisa Ustaz. Kenapa tidak bisa? Kalau saya berhentikan, bisnis mengalir, perusahaan saya yang di sana, perusahaan saya yang di sini akan kacau. Mereka membutuhkan saya untuk menentukan ya atau tidak. Jadi kamu terus dalam keadaan dibelenggu dengan telepon-telepon ini sepanjang masa. Padahal itu bukan siang. Apalagi bagaimana di jam-jam siang? Apa dia jawab? Iya, memang di sini malam, tapi di sana siang, Ustaz. Karena perusahaannya seluruh dunia. Kasihan kan? Kasihan sekali. Sampai keluarganya mengeluh. Bapak saya atau istrinya, suami saya, enggak punya waktu untuk kami. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi mereka-mereka kaum mukminin dari kalangan para sahabat, para tabi'in, kehidupan mereka sederhana, apa adanya, tapi mereka merasakan bahagia, ketenteraman jiwa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Itu siapa yang tertarik? Tolong ditegur. Ditegur aja. Tegur. Juga Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim." Mereka-mereka yang menimbun harta emas dan perak, dan tidak menafkahkannya fi sabilillah, fabashshirhu bi'adzabin alim, beritakan berita gembira bagi mereka dengan adab yang pedih. Disebutkan dengan basyirhu yang seharusnya kabar gembira, karena ini mengejek mereka. Apakah yang kalian cari itu adalah adab? Beritakan kabar gembira bahwa kalian akan diadab. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, ketika mereka dibakar dalam neraka jahannam, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum, kemudian ditempelkan kepada mereka seperti distrika dengan harta mereka sendiri, jidat mereka, pinggang mereka, punggung mereka, sambil dikatakan hadza makanaztum li anfusikum, inilah yang kalian timbun dari harta kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, silakan rasakan apa yang kalian timbun. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, bukan itu cara menggapai kemuliaan. Bukan dengan harta. Harta itu enggak ada batasan untuk dikatakan cukup. Satu lembah emas, niscaya orang itu akan berkata, aku ingin lembah berikutnya. Sudah diberi sekian gunung emas, dia akan menginginkan gunung berikutnya. Enggak akan pernah ada puasnya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk liang kubur. Alhaakumut takatsur, sungguh telah melalaikan kalian berbangga-bangga dengan harta, atau takatsur bermakna memperbanyak harta. Alhaakum, telah melalaikan kalian. Kalian kira itu yang akan memuliakan kalian, yang akan membahagiakan kalian, yang akan membahagiakan kita semua, harta, benda? La wallah, tidak demi Allah, banyak mereka-mereka yang bunuh diri padahal mereka kaya raya. Apa sebabnya? Karena ketidak ada bahagia dalam hati. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan adalah dengan berpegang dengan agama Allah. Adapun harta dunia, selama kita mensyukurinya, maka itu cukup. Berapapun itu. Sebagian mereka, para zuhad, menyatakan, aku sudah cukup. Aku tidak terkena panas. Aku bisa berpakaian. Dan aku bisa makan. Selesai. Padahal kalau engkau lihat rumahnya, setinggi kepalanya. Bahkan, diriwayatkan, dia hanya berbaring dalam rumahnya, tidak bisa berdiri. Hanya punya satu bejana. Qulina a'udzu bikum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka merasa cukup, karena hatinya qanaah dengan apa yang Allah beri, alhamdulillah. Cukup. Apalagi yang diberi lebih dari itu, masyaallah. Apalagi yang diberi kecukupan, makannya, minumnya, pakaiannya selesai. Tidak kelaparan, tidak kehausan, dan tidak kepanasan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, itu namanya qanaah. Maka yang akan membawa kebahagiaan adalah qanaah, kecukupan hati. Dan itu tafsir dari ayat tadi, hayatan thayyibah. Tafsirnya qanaah. Kok bisa? Apa kaitannya hayatan thayyibah dengan qanaah? Ternyata akan dirasakan hayat thayyibah kalau seseorang itu nerima apa yang Allah beri dengan syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Maka setelah itu harus kita pertahankan kemuliaan hati, kebahagiaan hati, yaitu dengan hidupnya hati, lapangnya hati, dan cahaya yang ada dalam hati, dan sehatnya hati, dipertahankan. Dengan apa? Dengan terus talabul ilmi. Jangan terkalahkan dengan talabul dunia. Jangan terkalahkan dengan katanya mengejar-ngejar kemuliaan. yang ternyata mengejar-ngejar dunia dan meninggalkan kemuliaan. Karena kemuliaan ada pada agama, ada pada talabul ilm, ada pada ibadah pada Allah, taqarrub ilallah. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kebahagiaan dan ketentraman hati diambil dengan empat perkara juga, yaitu dia mengenali apa yang bermanfaat dan juga dia tahu dan mendapatkan bantuan untuk mengambilnya. Yang ketiga, mengenali apa yang bermadarat dan mendapatkan bantuan untuk menghindarinya. Jadi empat perkara. Satu, mengenali an-nafi', apa yang bermanfaat bagi dirinya. Yang kedua, mu'in, pembantu yang mendukung untuk mendapatkan manfaat tersebut. Yang ketiga, mengenali adhar, mengenali madarat-madarat. Dan juga yang keempat, mendapatkan bantuan, dukungan untuk menghindari madarat tersebut. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sekarang saya tanya, bagaimana kita mengetahui apa yang bermanfaat? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, dari mana kita mendapatkan bantuan, i'anah, untuk mendapatkan yang manfaat? Dari Allah. Bagaimana kita mengetahui yang madarat, yang berbahaya bagi diri kita, bagi hati kita? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kita mendapatkan bantuan, dukungan untuk menghindari madarat tersebut? Dari Allah. Maka empat perkara ini semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwani fid din, a'azakumullah. Dan diringkas menjadi dua, yaitu mengenali manfaat dan madarat, dan yang kedua, mendapatkan bantuan, i'anah, bagaimana mendapatkan manfaat dan bagaimana menghindari madarat. Dan dua inilah yang selalu kita baca setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami beribadah, dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Siapa lagi yang bisa membantu? Siapa lagi yang bisa menakdirkan apa yang kita inginkan? Siapa yang bisa memberikan taufik kepada kita untuk apa yang kita inginkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iyyaka na'bud, ya Allah, kepadamulah kami beribadah. Beribadah adalah dengan menghambakan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang Allah perintah-perintahkan, kita ambil, kita kerjakan. Dan semua yang Allah larang, kita kenali dan kita hindari apa yang Allah larang. Maka kita selamat dari madarat dan kita mendapatkan manfaat. Karena apa yang Allah terangkan kepada kita untuk jangan kerjakan, jangan kerjakan, jangan kerjakan, maka itu adalah perkara-perkara yang madarat, yang jelek, yang kadang kita tidak tahu. Dan Allah yang arhamur rahimin, yang maha pengasih lagi maha penyayang, menyatakan jangan. Karena itu adalah rijsun min amali syaitan. Fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan. Itu rijsun min amali syaitan, itu jelek dari amal syaitan, berarti itu adhar. Tinggalkanlah. Maka kita tinggalkan ibadatan lillah, sebagai ibadah pada Allah ta'ala. Demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala aqimus salata lidzikri, memerintahkan kerjakan salat untuk mengingatku, agar selalu ingat Allah, kerjakan salat yang lima waktu dan salat-salat sunnah. Ini yang nafi', yang bermanfaat. Tapi banyak orang yang ingin menghindari tapi enggak berhasil, banyak yang ingin mengerjakan tapi enggak berhasil. Maka kita butuh pertolongan dari Allah. Baru kalimat kedua, wa iyyaka nasta'in. Dan kepadamu juga kami meminta pertolongan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Berarti betul-betul hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang penuh dengan ketenteraman adalah hati yang selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang beribadahnya hanya kepada Allah, mengagungkan Allah, dan kemudian meminta bimbingan, penjelasan mana hak, mana batil, mana nafi', mana dar, juga kepada Allah. Dan ketika meminta bantuan, meminta bantuannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Doa yang sangat bagus, yang masya Allah mengandung sekian banyak faedah di dalamnya. Allahumma bi'ilmika al-ghaib wa qudratika 'ala al-khalqi ahyini ma 'alimta al-hayata khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wash-shahada wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Ya Allah, dengan ilmumu tentang yang gaib dan kekuasaanmu terhadap makhluk-makhluk, hidupkan aku selama engkau tahu bahwa kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku kalau memang wafat itu baik bagiku. Wa as'aluka khasyataka, ya Allah, aku meminta rasa takut kepadamu. Lihat, kita disuruh untuk takut pada Allah, kita takut pada Allah Ta'ala, tetapi kita masih meminta karena kita tahu Allah yang menakdirkan, bahkan yang menakdirkan diri kita sendiri. Apakah kita jadi mukmin atau jadi kafir, Allah yang menakdirkan. Apakah kita akan takut atau tidak takut, Allah yang menakdirkan. Maka meminta khasyataka, ya Allah, aku minta kepadamu rasa takut. Fil ghaibi wasyahada, dalam keadaan di depan umum ataupun dalam keadaan sendiri. Kadang-kadang depan umum kita masih punya rasa takut, rasa malu, masih punya iman. Tetapi ketika sendirian, lupa. Tidak ingat kalau dia dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak malu kalau Allah subhanahu wa ta'ala memandangnya. Inna rabbaka labil mirsad, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dalam dada. Allah tahu. Kenapa kita tidak malu? Kenapa kita tetap berbuat dosa di kesendirian? Ikhwani fiddin, a'azakumullah, maka mintalah pada Allah. As'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada, wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku meminta kalimat yang hak dalam keadaan ridha ataupun dalam keadaan marah. Kadang-kadang manusia kalau dalam keadaan ridha, ucapannya baik, bagus, masya Allah. Begitu marah, sumpah serapah yang keluar. Begitu marah, kalimatnya tidak lagi hak, berlebihan, melampaui batas, ghulu, kebablasan. Hati-hati. Makanya doa pada Allah Ta'ala, minta. Ya, saya itu sungguhnya gak pengen bilang begitu, tapi karena saya jengkel, saya marah. Iya, saya percaya. Artinya engkau terbawa emosi, terbawa hawa nafsu, dan itulah sebabnya kita meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku meminta kalimat al-haqqi fil ghadabi war ridha, wa as'aluka al-qasd fil faqri wal ghina, dan meminta al-qasd, al-qasd. Al-qasd itu adalah yang pas, tidak berlebih, tidak berkurang. Sederhana, tidak boros, tidak kikir. Itu yang namanya disebutkan dengan kalimat yang jelas dari Rasulullah SAW, al-qasad. As'aluka al-qasad fil faqr wal ghina, di masa miskin ataupun di masa kaya. Artinya adapun kaya dan miskin, maka itu wallahu ta'ala alam yang memberikan. Ada orang yang berupaya mengejar-ngejar dunia tapi tetap miskin. Habis waktu, habis tenaga, Terlantar keluarganya, terlantar istrinya, semuanya mengeluh. Tapi miskin terus. Ada. Ada yang sebaliknya, dia sekedarnya saja. Tetapi Allah bukakan rezeki. Masya Allah. Kaya raya. Sehingga kaya dan miskin itu urusan dunia. Maksudnya urusan dunia tidak berkait dengan nanti timbangan. Apakah kamu jadi orang baik kalau kaya, orang jelek kalau miskin. Wallahi bid'ah. Orang yang menyatakan wajib kaya. Pernah terucap dari Yazid Jawas. Kita wajib kaya karena kita harus zakat. Nah, tidak ada seorang ulama pun yang menyatakan wajib kaya. Bid'atun muhdatsah. Yang wajib adalah kamu kaya atau miskin. Hendaklah kamu tetap dalam keadaan qasad. Tidak kikir, pelit, kedekut. Tidak pula boros menghambur-hamburkan uang, tabdzir. Tetap dalam keadaan di atas hak. Kaya ataupun miskin. Dan tetap bersyukur kepada Allah SWT. Apakah kamu diberi sedikit ataupun diberi banyak. Yang disuruh itu. Apakah kamu miskin? Maka sabarlah. Apakah kamu kaya? Maka syukurlah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab lainnya, Uddatus Sabirin, pertikaian para ulama, mana yang lebih utama antara seorang miskin yang sabar dengan seorang kaya yang syukur? Perdebatannya tidak selesai. Masing-masing punya hujah, hujah, hujah. Keutamaan orang kaya yang bersyukur. Sebagian lagi menyatakan hujah, hujah, dalil, dalil. Keutamaan orang miskin yang sabar. Maka barakallahu fikum. Kaya dan miskin itu adalah Allah yang memberikan kepadanya rizki. Kamu usaha semoga atau supaya jadi kaya. Belum tentu jadi kaya. Orang yang secukupnya saja. Sekedar kewajiban mengurusi atau menghidupi keluarganya. Bisa jadi kaya. Berarti itu rizki dari Allah SWT. Yarzuqu man yasha. Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya. Biar dia hisab. Tetapi yang diperintahkan adalah bagaimana keadaanmu sekarang, hendaklah kamu syukur dan sabar. Kelebihannya disyukuri, kekurangannya disabari, selesai. Itu dunia, itu dunia. Tetapi yang penting adalah bagaimana agama. Kalau engkau kaya atau engkau miskin, jangan berubah. Kalau engkau kaya, menghambur-hamburkan uang. Tabdzir. Enggak bermanfaat kesana kemari. Sebaliknya ketika miskin, kikir, pelit, memberikan sedikit saja tidak mau. Saya miskin, saya baru segini ayah hartanya. Bagaimana saya mengeluarkan sedekah? Qulimna azakum walau bisyikkit tamrah. Walaupun dengan sebelah kurma, kurma dibagi dua, sebelahnya kasih orang miskin, sebelahnya kamu makan. Bisa orang miskin bersedekah? Qulimna azakum Allah. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, as'alukal qasd fil faqri wal ghina wa as'aluka na'iman la yanfad. Dan mintalah pada Allah taala na'iman la yanfad, kenikmatan yang tidak pernah habis. Ikhwani fillah na'azakumullah, kenikmatan apa yang tidak pernah habis? Kenikmatan yang hissiyah, yang fad, yang qati', akan terputus, akan habis. Tetapi nikmah yang ma'nawiyah, sa'adatul qulub, ini yang tidak pernah akan habis, enggak akan pernah berhenti sampai dia mati, sampai dikuburnya, sampai yaumul qiyamah. Akan terus. Inna'iman la yanfad. Berarti barakallahu fikum, kenikmatan hati yang kita minta, kenikmatan yang sifatnya ma'nawi. Karena kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya kelezatan dunia, semuanya terputus. Bahkan bukan hanya dengan kematian terputus. Masih kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa kenikmatan apapun di dunia ini akan berakhir, terputus, dan akan berubah menjadi sebaliknya. Makan, makan, makan. Terus nikmat? Enggak. Suatu saat kamu tersiksa perut. Kekenyangan. Demikian pula mereka yang katanya kenikmatan dunia dengan para wanita, berujung dengan sakit juga. Semua yang berlebih di dunia ini akan sakit. Kenikmatan berbalik menjadi nikmah. Kenikmatan berubah menjadi kesengsaraan. Itu dunia. Yang kita minta adalah nikmat yang la yanfad. Na'iman la yanfad. Kenikmatan yang tidak pernah berakhir. Itu kenikmatan yang ada dalam dada. Kebahagiaan hati. Ketentraman jiwa. Yang ini barakallahu fikum diberi oleh Allah karena kita berjalan di jalan Allah. Wa as'aluka qurrata aynin la tanqati', dan meminta qurrata ain, ketentraman yang tidak pernah terputus. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Allah jadikan qurrata aini fis shalah. Allah jadikan qurrata aini fis shalah, ketentraman hatiku dalam salat. Maka siapa yang bisa merasakan lezatnya, nikmatnya salat dan merasa tentram dengan salat, berarti dia sudah memiliki iman yang tinggi dan dia akan merasakan kebahagiaan hati yang tidak dirasakan orang lain. Sehingga ketika ada azan berkumandang atau ketika waktu azan sudah datang, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal, arihna ya Bilal, arihna, istirahatkan kami, jadikan kami roha ya Bilal. Maksud suruh azan. Subhanallah. Ketika mendengar azan, rohatul qalb, nikmat, dan kemudian berjalan untuk ke masjid dan salat menemui Allah dengan kebahagiaan hati. Was'aluka ar-ridha ba'da al-qadha, dan aku meminta keridhaan setelah keputusan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kehidupan manusia akan diapit oleh dua keadaan. Kehidupan manusia, kata Muqayyim rahimahullah, yaktanifuhu amran. Manusia hidup diapit dengan dua perkara. Perkara yang telah terjadi dan perkara yang akan terjadi. Perkara yang sudah terjadi berarti sudah diputuskan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada kata lain kecuali menerima. Sudah terjadi. Itu dikatakan as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, jadikan aku atau berikan kepadaku keridhaan setelah apa yang kau putuskan. Putuskan begini aku ridha, putuskan begitu aku ridha. Ini barakallahu fikum kunci kebahagiaan hati dan kunci kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini dalam keadaan ridha dengan apapun yang Allah berikan kepadanya, Allah putuskan kepadanya, Allah takdirkan begini dia ridha, Allah takdirkan begitu dia ridha, Allah takdirkan seperti ini dia ridha, maka orang itu akan tentram hatinya, akan jadi mulia. Sebaliknya orang yang tidak ridha, mengeluh, menangis, ronta-ronta, meratap, menjerit, merobek bajunya, menjambak-jambak rambutnya, dilaknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la'anallah, Allah melaknat para wanita yang meratap, yang menjambak-jambak rambutnya, yang merobek-robek pakaiannya. Tidak terima dengan qada, tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Dan dikatakan was'aluka bardal 'aish ba'dal maut. Tadi belum selesai. Yaktanimu amran, diapit oleh dua perkara. Perkara yang sudah terjadi dan perkara yang akan terjadi. Adapun yang sudah terjadi adalah harus kita ridha. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Itu takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jangan kamu menolak, menentang, tidak terima. Jangan. Sudah qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Keadaan yang kedua, keadaan yang belum terjadi. Keadaan yang belum terjadi, hendaklah kita beristikharah. Meminta takdir yang baik di masa mendatang. Kita berupaya dan berusaha. Ini kunci kebahagiaan juga. Kunci kemuliaan juga. Hendaklah apa yang telah lewat kita ridhoi, dan apa yang akan datang hendaklah kita beristikharah qabla wuqu'i. Beristikharah sebelum terjadi. Ini kalau saya langkah ke sini akan baik atau akan jelek? Kalau saya terima tawaran ini, apakah akan jadi baik atau jelek? Kalau saya, ini perkara-perkara yang sifatnya mubah. Artinya dia memiliki sesuatu bisnis dengan orang lain, tapi dia belum putuskan dia atau tidak. Kerjasama yang baik. Khawatir jangan-jangan nanti begini. Ya sudah, istikharah. Minta pada Allah Ta'ala. Allahumma inna as'aluka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Serahkan pada Allah yang tahu yang gaib, tahu yang akan datang. Minta pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kalau baik Allah takdirkan. Dan mudah-mudahan kalau jelek Allah akan hindarkan, tiba-tiba gagal. Tidak jadi. Demikian pula ketika akan menikah, demikian pula ketika akan safar, ketika istikharah. Baru yang berikutnya, meminta bardal aisy ba'dal maut, kehidupan yang sejuk setelah mati. Jangan hanya berpikir dunia. Mintalah juga kebahagiaan akhirat dimulai dari kuburnya, dimulai dari alam barzakh sampai kemudian alam mahsyar, sampai kemudian jannah. Itu yang kita harapkan, itu yang kita minta. Wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa as'aluka syauqa ila liqa'ik. Dan aku meminta kepadamu ya Allah kelezatan memandang wajahmu. Kelezatan memandang wajahmu. Memandang wajah Allah itu lezat. Dan ini ada faedah penting dari Ibnu Qayyim juga rahimahullah, bahwa yang namanya kenikmatan ada dua macam. Ada kenikmatan hissi, ada kenikmatan ma'nawi. Sebagaimana azab juga ada dua macam. Ada azab hissi, ada azab ma'nawi. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penduduk surga, Allah katakan bahwa mereka dalam keadaan mendapatkan kenikmatan, alal araiki yanzurun. Apa kata Allah? Innal abrara lafi na'im, alal araiki yanzurun. Sesungguhnya para abrar di dalam kenikmatan, kenikmatan jannah, kenikmatan hissi. Alal araiki yanzurun, duduk mereka di arak mereka, dipan-dipan mereka, mebel-mebel mereka, singgasana mereka, memandang. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, memang tidak disebutkan memandang apa, tetapi memandang yang paling nikmat di dalam jannah adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kenikmatan yang disebut oleh Allah, nikmatul hissi wal ma'nawi. Pertama kenikmatan hissi yaitu jannah. Fi jannatin na'im, mereka di dalam jannah yang penuh nikmat. Lahum ma yashtahun, mereka akan mendapatkan apapun yang mereka maukan dengan syahwat mereka. Tidak ada yang haram, semuanya boleh. Masya Allah, dibolehkan semua. Bahkan min khamrin ladzatin li syaribin, sungai khamr, silakan mereka minum. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kemudian Allah sebutkan yang kedua, alal araiki yanzurun, mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan apa ini? Bukan hissi, ma'nawi. Kenikmatan yang ada dalam hati ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, azab juga demikian. Allah azab orang-orang kafir, kalla innahum rabbihim yawma idin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian orang-orang kafir itu terhalangi, terhijabi dari Allah, dan mereka di dalam neraka jahim akan masuk, atau mereka akan masuk dalam neraka jahim. Masuk neraka jahim adalah azab yang hissi, sedangkan terhalang dari Allah azab ma'nawi, azab yang ma'nawi. Setelah dua perkara ini, ternyata di akhirat Allah berikan kenikmatan pada orang-orang beriman dengan dua jenis kenikmatan, hissi dan ma'nawi. Dan Allah azab orang-orang kafir dengan dua bentuk azab, azab hissi dan azab ma'nawi. dan ada ma'naunya dan terhalang dari Allah dikala mereka sudah yakin, dikala mereka sudah beriman. Bukankah itu suatu yang menyiksa? Dalam keadaan tahu itu Rabb kami, dia sudah beriman saat itu, semuanya beriman. Tapi ketika mau sujud tidak bisa sujud. Fala yastati'un, tidak mampu, enggak bisa. Allah enggak izinkan. Di dunia enggak pernah mau sujud, ketika di akhirat dia yakin mau sujud tidak bisa. Dan dikatakan mahjubun, terhalang dari Allah Taala. Betapa sedihnya mereka. Tersiksa. Setelah dua ini, Luqayyim berkata, di dunia pun demikian. Ada kenikmatan hissi, kenikmatan-kenikmatan dunia yang yanqati', yang terputus, enggak bisa kekal, sebentar saja kemudian hilang, seperti fata morgana. Tetapi ada kenikmatan yang sifatnya ma'nawi, yaitu kecintaan pada Allah dan kerinduan kepada Allah dalam hati. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga mereka para ulama berkata, sungguh aku pernah merasakan sesuatu, ketentraman dalam jiwa, kenikmatan hati, kerinduan kepada Allah, yang sungguh kalau saja surga itu perasaannya seperti itu, aku sudah cukup. Artinya betapa sulitnya. Ulama saja merasakan suatu saat, pernah merasakan yang seperti itu, yang aku menginginkan kembali dan berkata, kalau saja surga itu hatinya seperti itu, saya sudah bersyukur pada Allah SWT. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melanjutkan doanya. Wa as'aluka syauqa ila liqa'ik, dan aku meminta kerinduan dalam hati. Mungkin kita berpikir, bukankah kerinduan itu dari diri kita sendiri? Bagaimana kok minta pada Allah Taala? Karena kita yakin hati kita di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Kita yakin bahwa hati kita di tangan Allah. Allah yang menentukan, Allah yang membolak-balikkan. Maka kita meminta syauq. Ya Allah, jadikanlah di hati kami ada kerinduan untuk bertemu Allah SWT. Fi ghairi dharra'in mudhirrah, dalam keadaan tidak bermadarat. Wala fitnatin mudhillah, tanpa fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyina bi zinatin iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Waj'alna hudatan muhtadin. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tinggal kita pertahankan. Tentunya mempertahankan kemuliaan adalah dengan mempertahankan agama. Mempertahankan agama adalah dengan sekian faktor-faktor yang menjadikan kita istiqamah di atas kebenaran. Yang Allah Subhanahu wa taala sering sebut dengan lafaz taban. Atau sabit, atau sabat. Di antaranya dengan menolong agama Allah. La yaqtasir bi nafsihi, tidak hanya mencukupkan diri dengan apa yang dia dapatkan untuk dirinya, tapi juga mengajarkannya pada orang lain, mendakwahkannya, memperjuangkannya, membelanya dari musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa la yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Niscaya Allah akan menolong, memenangkan orang-orang yang menolong agama Allah, dan Allah Maha Mulia, Maha Kuat dan Maha Mulia. Ayat yang sejenis Allah katakan, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Dan bukan hanya itu, wa yuthabbit aqdamakum, dan akan mengkokohkan kaki-kaki kalian. Akan dijadikan oleh Allah istiqomah. Semakin kita perjuangkan agama ini, semakin kokoh kita di atas agama. Semakin sabar. Semakin kita memperjuangkan mendakwahkan tauhid was sunnah, maka semakin kokoh kita di atas tauhid, di atas sunnah. Yang kedua, di antara asbabus sabat, sebab-sebab kekokohan, adalah dengan ucapan yang hak. Catat, tulis. Sudah berapa sekarang? Hah? Sudah berapa? Baru dua. Yang pertama, menolong agama Allah akan dikokohkan dalam agama. Yang kedua, dengan ucapan yang hak. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَبِالْآخِرَةِ. Allah akan kokohkan orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Belum tulis kamu? Senyum-senyum terus. Qaulu tsabit adalah qaul yang hak. Wa 'alaha yang paling tingginya adalah la ilaha illallah. Maka ucapan kita ketika ucapan kita hak semakin kokoh. Tapi kalau ucapan kita sudah laf-lafah, sudah bermain-main kata karena ingin membela diri, membela hawa nafsu, maka mulailah kita akan menyimpang sesat. Yang ketiga, al-infaqu fi sabilillah. Mengeluarkan harta kita untuk membela agama, untuk jihad fi sabilillah, untuk mendukung dakwah tauhid was sunnah, ini juga akan mengokohkan. Yang ketiga, tulis infaq fi sabilillah. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillahi wa tathbitan min anfusihim. Kata Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum. Permisalan mereka-mereka yang menginfakkan harta-harta mereka ibtigha'a mardhatillah, karena mencari keridhaan Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan pengkokohan dari diri mereka. Semakin kita berinfak fi sabilillah, semakin kokoh. Yang keempat, doa. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tuangkan kepada kami kesabaran dan kokohkanlah kami, kaki-kaki kami di atas agama, dan tolonglah kami di atas orang-orang kafir. Dari ayat yang sama kita mendapatkan pula yang kelima, yaitu sabar. Siapa yang berjalan di atas hak, siapa yang berpegang dengan qaul Allah wa qaul Rasul, siapa yang memperjuangkan tauhid wa sunnah, tentunya akan mendapatkan sekian ujian-ujian yang berat. Pasti. Gak bisa hidup di dunia tanpa ujian-ujian. Maka hendaklah kita sabar menghadapi ujian-ujian tersebut, sehingga kita akan tetap kokoh di atas al-haq, tetap sabar, tetap di atas kemuliaan. Sebab mereka yang kalah akan jatuh, hilang kemuliaannya. Akan rendah, hilang kemuliaannya. Yang keenam, fi'lul ma'murat wa talqil mahdurat. Mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Ini pun akan membawa kepada kekokohan dan ketetapan hati di atas Allah. Kata Allah, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbitan. Kalau saja mereka mengerjakan apa yang sudah diperingatkan, lakana khairan lahum, niscaya akan lebih baik buat mereka. Wa ashadda tathbitan, dan akan menjadikan lebih kokoh, lebih istiqamah. Ashadda tathbitan. Yang ketujuh, tadabburul Quran, baca Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 102, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil mu'minin. Katakan, Allah turunkan ruhul qudus dari Rabbmu dengan kebenaran. Ini Allah turunkan Al-Quran melalui Jibril kepadamu wahai Rasul. لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا, untuk mengokohkan orang-orang yang beriman. dan sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang yang beriman. Yang ketujuh, yang kedelapan, meneladani orang-orang saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'idatan wa dhikra lil mu'minin. Wa kullan naqussu 'alaika, dan masing-masingnya kami ceritakan kisah-kisah para anbiya kepada. Untuk apa? Kata Allah, ma nuthabbita bihi fu'adak. Karena kisah-kisah mereka akan lebih menenteramkan hatimu. Dan juga orang-orang yang beriman. Wa ja'aka fi hadzal haqq wa fi hadhil haqq wa ma'idhah wa dzikra lil mu'minin. Dan juga akan datang kepadamu daripadanya kebenaran dan peringatan, nasihat bagi orang-orang mukmin. Dengan kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang yang saleh, akan menetapkan hati kita di atas kebenaran, karena kita berjalan di jalan mereka. Dan kita merasa, walaupun kita tidak hidup di zaman para sahabat misalnya, tetapi hati kita merasa bahwa kita berjalan di jalannya Abu Bakar wa Umar, di jalannya Utsman, di jalannya Ali, di jalannya para muhajirin wal ansar. Maka hati kita semakin tenteram. Apa yang kita kerjakan adalah ijma' mereka. Apa yang kita pegang adalah kesepakatan mereka yang mereka jalani. Maka kita akan semakin kokoh. Kita tidak merasa sendiri walaupun kita sendiri di kampung. Misalnya satu kampung kamu sendirian ahli sunnah. Kamu tidak merasa sendiri. Dan tetap istiqomah. Mengapa? Karena dia sudah merasa bahwa jalan saya ini jalannya mereka. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para imam, para ulama. Kalau kita membaca sejarah mereka, maka semakin mantap, semakin yakin. Kalau tidak, hanya katanya dan katanya, tidak kokoh. Akan mudah hilang hanya karena sedikit syubhat, sedikit pengkaburan. Tetapi kalau kita baca dengan yakin, dengan riwayat-riwayat, maka niscaya syubhat bagaimanapun, kamu akan berkata dalam hatimu, saya yakin, saya sudah baca sendiri, dan saya sudah lihat hadisnya, saya sudah baca dari kitab-kitab para ulama. Itu diantaranya. Di antara penyebab-penyebab kekokohan hati di atas iman, di atas Islam, di atas agama, di atas tauhid, di atas sunnah, yang dengan itu insya Allah kita akan tetap terus di atas kemuliaan. Sebaliknya, siapa yang tidak sabar dan kemudian dia tinggalkan agama, maka dia akan menjadi rendah. Sesuai seberapa jauh dia tinggalkan. Semakin jauh, semakin rendah. Semakin rendah, semakin rendah. Alhamdulillah min dalik. Sampai pada ujungnya, kal an'ami balhum adallu sabila. Seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi jalan. Wallahu a'lam. Al-hidayah wa rahmah. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah.